بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan doa dan juga harapan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah. Ahlan, Ustaz Zulkifli. Faru'un. Kita masih bahas tentang as-sinfu sadis. Kelompok mustahik zakat yang keenam, yaitu al-gharimin, yang punya utang. Faru'un, cabang masalah. Lau kana syakhsun alaihi dainun faqala al-madinu di sahibi dain, gitu ya. Law kana syakhsun alaihi dainun faqala al-madinu li sahibi dain idfa' ilayya an zakatika hatta aqdiyaka dainak fa fa'ala ajza'ahu an az-zakah. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Law kana syakhsun alaihi dainun, kalau seandainya ada orang yang punya hutang. Ini kan zakat itu salah satu, alaikumsalam Pak Iwan, salah satu mustahik zakat itu orang yang punya hutang. Nah, kalau ada orang yang punya hutang, faqala al-madin, kemudian orang yang punya, gimana ya kalau bahasa ininya ya? Al-madin itu yang ngutang li sahibid daini, kepada orang yang dihutang. apa sih? Pokoknya gitu ya. Faqala al-madinu, kemudian orang yang ngutang ngomong li sahibid daini kepada orang yang dihutangi, begitu. Ini kalau begini yang kreditur debitur yang mana, Pak Jagat? Kreditur sahibud dain, debitur al-madin, gitu ya. Faqala al-madinu, debitur mengatakan ke kreditur sahibud dain, idfa ilayya an zakatika, idfa ilayya an zakatika hatta aqdiyaka daina, gitu. Katakanlah debiturnya namanya kreditur, ya gitu, debitur, oke. Debitur yang ngasih, debitur yang utang, gitu. Kreditur yang ngasih utang. Idfa ilayya an zakatika hatta aqdiyaka dainak. Ini debiturnya namanya katakanlah Ahmad. Krediturnya namanya Muhammad. Ji Muhammad, kata dia bilang. Idfa ilayya zakatika. Idfa ilayya an zakatika. Ji Muhammad, aneh kan ini gharim. Dulu aneh ngutang ke ente itu ya buat makan minum anak istri, gitu. Ente sekarang wajib zakat, tuh bayar zakat ke aneh aja. Idfa ilayya an zakatika. Haji Muhammad, bayar zakat ke aneh aja. Hatta aqdiya kadainak, biar nanti aneh bayar utang ente, gitu. Gitu ngomong itu. Hatta aqdiya kadainak, biar nanti aneh bisa bayar utang ente. Fafa'ala, kemudian Haji Muhammad bayar tuh. Bayar zakatnya ke Haji Ahmad, begitu. Ajza'ahu, maka sah zakat. Ajza'ahu anil zakat. Haji Muhammad sudah melaksanakan zakatnya secara sah. Tapi, wala yalzamul madinu addafu ilaihi andaini. Tapi, al-madin tu debitur Haji Muhammad, Haji Ahmad tuh, Haji Ahmad tidak wajib membayar hutang, la yalzamul madinu, tidak wajib untuk si debitur ad-dafu ilaihi, bayar hutangnya ke Haji Muhammad yang bayar zakat. Andai ini sebagai penunaian hutang. Jadi enggak wajib. Tiba ngomong doang begitu ya biar dia dapat zakat sih boleh. Tapi tidak ada kewajiban balikin itu sebagai penunaian utang begitu. Walau qala sahibu daini, tapi kalau sebaliknya nih, kreditur. Kalau sebaliknya kreditur ngomong, iqdi. Ini di teks kitab saya itu ikbit. Abaknya tuh dihapus. Kalau ada yang sama gitu Pak Jabat, kalau sama dihapus. Jadi iqdi. Iqdi ma'alaika. Jadi Haji sekarang Haji Muhammad ngomong ke Haji Ahmad. Haji Ahmad, ente punya utang gitu. Sama aneh. Sini tun, bayar utang ente. Nanti kalau ente udah bayar utang, ane kasih sebagai zakat gitu. Jadi apa namanya? Salah satunya enggak ada yang mau rugi. Iqzima alaikam. Iya, ikbit salah tuh ikbit, baknya dihapus. Iqzima alaika, tunaikan utang ente Haji Ahmad, li aruddahu ilaika, nanti ane balikan ke ente min zakati, sebagai zakat saya. Fa fa'ala, kemudian dikerjakan itu. Haji Ahmad bayarnya utang ane nih. Kemudian sahal qada, maka sah itu penunai utangnya udah beres. Sahal qada, utangnya sudah selesai, wala yalzam raddahu, dan si Haji Muhammad tidak wajib balikin utang itu sebagai zakat. Jadi enggak wajib. Artinya tiba ngomong doang biar dia ngeluarin zakat, tiba ngomong biar dia berutang, sah-sah aja tuh begitu. Tapi tidak ada, artinya dalam syariat tidak ada kewajiban. Haji Muhammad dosa tuh, kenapa dosa? Maran bilangnya, ah gitu. Jadi enggak ada dosa, karena enggak ada kewajiban. Kan gitu. Falau dafa ilaihi, kalau seandainya dia bayar utangnya, ilaihi wa syarata, kemudian mensyaratkan, ay yaqdiyahu dhalika an dainihi, kalau seandainya ini lagi nih, Haji Ahmad ini punya yang punya utang, wa falau dafa ilaihi wa syarata ay yaqdiyahu dhalika, dan dia mensyaratkan, ayat ajibatnya Haji Muhammad. Kalau seandainya dia bayar zakat ke orang yang punya hutang, ke orang yang utang, begitu, dan wasyarat, dan mensyaratkan. Saya nggak tahu ya, bedanya, maksudnya bukan nggak tahu, secara eksplisit itu nggak jauh beda. Yang pertama kan ngomong, sini bayar utang lu, biar gue bayar zakat ke lu. Yang satu ngomong, sini gua bayar utang, bayar zakat ke gue aja, gue kan ngeluarin, ntar gue tunain utang, gue lunasin utang. Nah, cuman yang kedua nih, walau dafa ilaihi wa syarat, kalau dia bayar zakat ke si gharim, orang yang punya hutang, dan hutangnya tuh ke dia, wa syarata, dan dia mensyaratkan, ngasih syarat, ay yaqdiyahu, untuk dia bayar utangnya, dhalika anda ini, sebagai penunai utangnya, lam yujzi'hu, maka zakatnya enggak sah. Lam yujzi'hu, wa la yasihu qadu'uhu biha. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatut Thalibin begini nih. Walau dafa ilaihi, persis ke perkataannya Imam Nawawi dalam Rawdatut Thalibin, falau dafa ilaihi wa syarata ay yaqdiyahu dhalika 'andaini lam yujzi'hu. Jadi kalau yang pertama tidak ada syarat begitu, yang kedua ini ngasih syarat. Ini gue bayar nih ya. Mungkin maksudnya tuh on the spot gitu ya Deba nih. Gue wajib zakat sekian juta nih. Tapi kan lu juga punya utang sama gua gitu. Lu dapat zakat gua nih, gua lu kan gorin, cuman lu punya utang. Nah, ini gua balikin lagi nih. Jadi punya gua. Mungkin seperti itu. Jadi memberikan syarat itu. Syaratnya langsung on the spot gitu. Kalau yang tadi kan ngomong doang. Nih gua bayar utang. Gitu. Kata ini ntar lah gua bayar besok-besok. Mungkin seperti itu. Tapi kalau yang kayak gini nih langsung. Padahal kondisinya itu mirip-mirip. Cuman bedanya yang sekarang nih disyaratin. Syarat. Lam yujzi'hu, maka zakatnya tidak sah, wala yasihu qadu'uhu biha, dan dia juga melunaskan hutangnya itu enggak sah. Artinya si Haji Muhammad belum bayar zakat sama sekali, Haji Ahmad pun belum melunasin utangnya sama sekali. Jadi tidak ada kewajiban yang gugur. Haji Muhammad masih tetap bayar zakat, Haji Ahmad masih tetap bayar utang gitu. Koneksi tidak stabil, tunggu sebentar, kami mencoba menghubungkan Anda kembali. Mudah-mudahan enggak ada masalah nih ya. Kalau lihat jalan detiknya sih enggak ada masalah tuh. Walau nawayahu bila syartin jaza, tapi kalau sekedar diniatin bila syartin dan niatnya itu tidak memakai syarat begitu ya. Enggak stabil, kenapa sih? Walau nawayahu bila syartin jaza, kalau seandainya dia ngasih syarat. Walau nawaya. Kalau seandainya dia niat nih gue bayar zakat ke lu nih. Mudah-mudahan lu bayar utang gue ke gue gitu. Oke, gak ada masalah berarti ya. Kalau seandainya dia niat nih gue bayar utang nih. Dia niat dalam hati gue bayar utang ke Haji Fulan supaya Haji Fulan bisa bayar utang ke gue. Gue bayar zakat ke Haji Fulan aja jadi kan gorim. Mudah-mudahan dia bisa bayar zakat ke gue begitu. Biar bayar utang ke gua niat bila syartin tanpa disyaratkan jaza itu boleh. Walau kana alaihi dainun, kalau seandainya dia punya hutang, faqala, kemudian dia mengatakan ja'altuhu an zakati, jadi dia punya utang, dia juga wajib zakat. Contohnya apa? Ya orang yang punya dagangan, dia juga punya utang, berarti kan zakat barang dagangannya tuh boleh dibayarkan ke mustahik. Dia mustahik nih. Dia wajib zakat, dia juga punya utang. Walau kana alaihi dainun, kalau seandainya dia punya hutang, faqala, kemudian dia mengatakan, ini bayar utangnya ja'altuhu an zakati. Saya tunaikan ini zakat tapi juga sebagai utang. Gimana sih? Jadi dia punya, katakanlah dia punya barang dagangan. Udah wajib zakat, udah haulnya tuh udah 1 tahun dan sampai nisab. Dia juga punya utang. Di tempo yang sama. Tempo wajib zakat, tempo juga jatuh utang. Begitu. Kemudian dia bilang, ja'altuhu an zakati. Saya mau bayar utang, tapi juga ini saya jadiin sebagai zakat saya. Jadi dia bayar zakat ke dirinya sendiri. Karena dia mustahik, karena dia gharim gitu. La yujzi'hu 'ala sahih, maka zakatnya tidak sah hatta yakbidahu thumma yaruddahu ilaihi, sampai yakbidahu, sampai itu penunaian zakatnya dipegang oleh yang mustahik, lalu si mustahik itu juga wajib bayar dia sebagai zakat, dikembalikan sebagai kewajiban sebagai utang gitu ya. Saya enggak ngerti nih. Walau kana alaihi dainun faqala ja'altuhu an zakati la yujzi'hu 'ala sahih hatta yaqbidahu thumma yaruddahu ilaihi. Kemudian mustahik yang ono juga punya utang, dia bayar zakat ke dia sebagai zakat. Ja'altuhu an zakati la yujzi'hu 'ala sahih hatta yaqbidahu thumma yaruddahu ilaihi. Iya kan, jadi seperti duit balik ke dia lagi, dia sebagai mustahik zakat sekaligus dia juga bayar zakat. Wakila dikatakan juga yujzi'hu itu sah. Kama law kana wadi'atan, sebagaimana barang titipan. Walau kana orang yang indal faqiri hintatun wadi'atan. Betul begitu tuh. Walau kana alaihi dainun faqala ja'altuhu li, tapi ini ngomongnya walau kana alaihi dainun, berarti kan orang yang ngutang tuh. Kalau mungkin maksudnya orang punya utang tuh bisa. Berarti apa namanya, si apa, biar gampang, Andi debitur, Maman kreditur. Maman ngomong, nih apa namanya, duit lu bayar utang, gue jadiin sebagai zakat gue gitu. Eh, susah juga. Susah juga. Tapi pada intinya, apa namanya, zakat ila yujud. Ini orang yang dia punya hutang, tapi juga dia wajib bayar zakat. Kemudian zakatnya itu dibayar untuk dirinya, begitu. Sebagai dia mustahik. Itu tidak sah, hatta yakbidahu, sampai dipegang. Hatta yakbidahu, sampai dipegang oleh mustahik, kemudian balik lagi ke dia karena dia juga sebagai mustahik dari muzaki yang lain mungkin. Kila yujud, contoh, kita baca contohnya nih. Walau kana lahu 'indal fakiri hintah, kalau seandainya ada orang yang punya hintah gandum di rumah si fakir. Jadi dia punya nih katakanlah Maman nih orang kaya nih, Andi orang miskin. Di rumah Andi Maman punya hintah wazi'atan, sebagai barang titipan. Di itu gandum ane titip di rumah ente kan gitu. Faqala, kemudian Andi yang bilang. Andi si Maman yang bilang, yang orang kaya. Maman kepada bilang kepada Andi, kill li nafsik. Kill. Ya. Ada yang udah diharokatin belum maksudnya? Ada cetakan. Kalau di sini kill nih. Kul, enggak, bukan kul, bukan kulun, tapi kill. Kill itu timbang. Kill li nafsika kadza wa kadza. Andi, itu gandum di rumah ente yang punya aneh, kill. Udah ditakar aja buat ente. Kadza wa kadza. Sekian-sekian, takar buat ente sendiri. Wanawa, kemudian dia niat zakatan. Dia niat bahwa takarannya yang dia suruh kepada Andi itu sebagai zakat. Saya punya gandum, saya titipin di rumah teman saya namanya Andi tadi. Andi, gandum ane di rumah ente itu udah takar aja berapa-berapa buat ente, begitu. Takar aja buat ente, linafsik, takar buat ente. Tapi dia enggak ngomong, cuman dia niat dalam ane, niat dalam hati. Itu buat zakat tuh. Nah, jadi buat kewajiban zakat ane. Fa fi ijza'ihi, maka sah atau tidak sahnya zakat, wajahani, ada dua pendapat. Wajuhul man'i, pendapat pertama, terlarang, enggak sah tuh. Kenapa terlarang? Kenapa enggak sah? Annal malik, bahwasanya si yang punya gandum, lam yuwakil, nih. Di sini nih lam yuwakilhu. Ada enggak kalimat yang berbeda? Lam yakilhu, lam yuwakilhu. Apa lam yakilhu, apa lam yuwakilhu? Annal malik lam yuwakilhu. Karena kenapa dilarang? Karena si yang punya itu belum menitipkan, belum menjadikan si orang fakir yang gandum di rumahnya tersebut sebagai wakil. Falau kanal fakiru wakilan, kalau seandainya orang fakir itu wakilan bisyiro, jadi wakilnya si Haji Maman tadi. Wakilan sebagai wakil bisyiro, sebagai apa namanya, orang yang ditugasi untuk beli, fashtarahu, kemudian dia beli itu gandum. Waqabadhahu, kemudian dia pegang itu gandumnya. Faqalal muwakil, kemudian orang yang mewakilkan mengatakan, khudhu linafsik, ambil ini sebagian buat dirimu. Wanawahu aniz zakah, kemudian dia niatin buat zakah, ajza'ahu, maka itu sah gitu. Artinya dari awal memang si Haji Maman ini belum megang barang wadiahnya. Barang titipan dia tuh belum pegang. Jadi syaratnya harus dipegang dulu sama dia, setelah dipegang baru nih ambil. Nah, karena si orang fakir tadi hanya diwakili sebagai orang yang ditugasi beli. Ya tugasnya cuma beli doang. Kalau tugas udah beli, ya udah beli, kasih ke sini, nanti ditimbang oleh yang punya, baru dikasih sebagai zakat. Kan begitu. Walau kana al-fakiru wakilan bisyira, kalau seandainya fakirnya itu wakilan bisyira, perwakilan dalam hal beli, artinya dia ditugasi untuk beli, fashtahu, kemudian dia beli itu, hintah wa qabadahu, kemudian dipegang oleh si yang punya duit, Faqala al-muwakkil, kemudian orang yang mewakilkan tadi itu yang punya duit mengatakan khudhu li nafsik, ambil dah sekian buat kamu. Wa nawahu, kemudian dia niat ani zakah, bahwa ini sebagai zakat ajza'ahu. Jadi syaratnya itu harus qabd dulu. Wa la yahtaju ila wakilihi, dan dia tidak butuh kepada wakilnya dalam hal zakat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Gitu ya, lam yuwakilhu. Karena mungkin ada beberapa teks lam yakilhu, tapi kalau lam yakilhu itu jadi agak bingung juga. Wajhul man. Wajhul man-nya itu bahwa dia belum mewakilkan untuk bayar zakat dan dia belum pegang juga gitu. Wallahu a'lam. Langsung ke as-sinfusabi, kelompok yang ketujuh, yang di mana dia wajib bayar zakat itu fi sabilillah lil ayatil karimah, karena disebutkan oleh Allah dalam ayat 60 surat At-Taubah. Dan fi sabilillah dalam mazhab Syafi'i itu cuma satu doang, yaitu al-guzat, orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam beberapa mazhab fi sabilillah itu dua, katakanlah Imam Ahmad bin Hanbal fi sabilillah itu dua, yaitu orang yang perang dan juga al-hujjaj, hal orang yang pergi haji. Dan beberapa isyarat tentang fisabilillah dua orang, bahwa dia adalah orang yang perang dan satu lagi orang haji, kalau enggak salah juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu, kalau enggak salah, saya lupa. Tapi Al-Muftabihi, bahwa yang difatwakan oleh mazhab fisabilillah itu cuma satu orang, yaitu orang yang berperang. Wahumul guzat, dan mereka adalah orang pulang, alladzina la rizqa lahum, yang memang tidak diberikan, artinya tidak dikasih anggaran. Ya mereka suka rela, negaranya lagi diserang sama PKI misalnya, dia maju medan perang, kan gak ada anggarannya tuh. Itu fisabilillah. Lahum fil fai'i, alladzina la rizqa lahum fil fai'i, yang mana mereka tuh tidak punya jatah fil fai'i, dalam fai'i. Fai itu adalah rampasan yang dihasilkan tanpa peperangan. Jadi pas datang itu kita ke tempat perang, musuh udah pada kabur. Ketakutan, sampai akhirnya hartanya ditinggalin. Nah, harta yang didapat oleh orang-orang mujahid tanpa perang itu namanya fai. Kalau make perang, kemudian dia berhasil mengalahkan, dapat itu hartanya, itu namanya ghanimah. Jadi bedanya ghanimah sama fai, fai itu ditinggal kabur, ghanimah itu dijaga kemudian diperangi. Gitu. Jadi kalau fai itu tanpa peperangan, ghanimah maka perang. Siapa fi sabilillahumul guzatul ladzina la rizqa lahum fil fai, yaitu orang yang perang di jalan Allah, alladzina la rizqa lahum, yang mereka enggak dapat anggaran fil fai dari fai. Wa ashabul fa'i, dan orang-orang yang mendapatkan al-fa'i itu yusammauna al-murtaziqah, yaitu disebut sebagai al-murtaziqah, al-guzatul murtaziqah, yaitu orang-orang yang dapat jatah fa'i. Wa la yusrafu syai'un minas sadaqati ila al-guzatil murtaziqah, dan tidak sedikit pun diberikan itu zakat kepada orang-orang yang mendapatkan fa'i gitu. Kama la yusraf syai'un minal fai ilal mutatawwi'ati, sebagaimana begitu juga la yusrafu syai'un minal fai ilal mutatawwi'ah, tidak diberikan sedikit pun minal fai dari fai ilal mutatawwi'ah, kepada orang yang perang. Mutatawwi'ah itu perang yang enggak dapat jatah fai gitu ya. Walau adimal fai'u, kalau seandainya fai'nya enggak ada, lam yu'ta'al murtaziqatu minas sadaqah, al-murtaziqah pun tidak akan mendapatkan sedekah fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Wallahu a'lam. Saya kurang paham nih pada bagian walau adimal fai'u lam yu'ta'al murtaziqatu. Karena kalau al-murtaziqah enggak dapat zakat, ya pantas, karena dia dapat fai'. Kalau dia dapat zakat juga, maka dia mengurangi jatah zakatnya al-guzan. Tapi kalau seandainya fai'nya enggak ada, berarti kan jatah zakat enggak berkurang. Jatah zakat enggak berkurang. Nah, berarti kan al-murtaziqo juga kan enggak dapat dana. Kalau seandainya datang nih dia perang, datang musuhnya udah kabur duluan, dapat fight, ya dapat lah tuh. Maka si pemimpin perang yang membagi itu nih Murtazuka dapat fight. Nanti kemudian ketika datang lagi bantuan dari kaum muslimin, begitu ya. Kemudian datang bantuan dari kaum muslimin, ngasih bantuan dana, maka dana itu, dana zakat, itu diberikan kepada al-mutatawwi'ah. Sedangkan ashabul fai enggak dapat, begitu. Tapi kalau fai-nya enggak ada, begitu. Itu. Tapi pada intinya fisabilillah dalam mazhab Imam Syafi'i itu cuma satu akhirnya, itu Al-Ghazali. Makanya meluaskan fisabilillah, dan itu kan sudah ditulis oleh banyak ulama, termasuk kalau di sini ada Buya Yahya. Beliau nulis risalah kecil tentang fisabilillah yang banyak diselewengkan artinya oleh kebanyakan orang Indonesia, menjadi fisabilillah semuanya dapat gitu. Walaupun fisabilillah yang meluaskan makna fisabilillah itu sebenarnya bukan pendapat modern. Dari dulu fisabilillah itu udah ada, bahkan sebelum Imam Syafi'i. Dalam arti sebelum Imam Syafi'i banyak muridnya, kemudian nulis banyak kitab dan diikuti, makna fisabilillah yang makna luas kullu jihatil khair itu sudah ada. Kan itu sudah lahir dari sejak Imam Abi Hanifah. Jadi dari Baghdad memang sudah ada. Jadi pendapat fisabilillah bahwa itu seluruh orang yang berada di jalur kebaikan itu sudah ada sebelum Imam Syafi'i. Imam Abi Hanifah dan beberapa ulamanya justru mengatakan demikian. Gitu. Cuman kan kemudian akhirnya tidak populer karena Baghdad kemudian diisi oleh orang-orang Hambali. Yang Hambali bilang kalau fisabilillah itu cuma dua, yaitu Al-Ghazat, orang perang, dan juga orang yang pergi haji. Tapi kalau di Indonesia ramai lagi tuh fisabilillah itu adalah seluruh orang-orang yang berada yang kita lihat sebagai fisabilillah. Ustadz begitu ya. Walaupun secara pribadi saya juga enggak suka kalau ustadz masuk fisabilillah. Karena kalau diluaskan fisabilillah begitu ya, maka fisabilillah itu terlalu banyak untuk diberikan zakat. Nah, karena kan orang-orang yang disebut fisabilillah itu banyak. Bahkan anak kecil yang ngaji sore hari kan juga fisabilillah kan itu. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji, kan itu. Eksplisit Nabi Muhammad menyebut fisabilillah gitu. Makanya kalau fisabilillah diluaskan ini enggak ketemu-ketemu nih, maka disempitin artinya, yaitu al-Ghazat gitu. Tapi kemudian ditambahkan al-hujjat, yaitu orang pergi haji, oleh mazhab Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Karena dulu ceritanya ada siapa gitu ya, saya lupa di kitab itu, bahwa ada orang yang mau pergi haji tapi nggak punya onta gitu. Lalu dia minta onta Nabi Muhammad nyuruh ambil onta di Baitul Mal. Itu zakatnya orang tuh. Zakatnya orang di Baitul Mal berupa onta diambil buat apa? Buat kendaraan. Fisabilillah gitu. Makanya masuk tuh al-haji dalam fisabilillah begitu. Artinya kalau mau diluasin dua itu dah begitu. Yang lain enggak gitu. Tapi kita juga kan enggak bisa menutup membendung wacana tentang fisabilillah. Karena wacana fisabilillah itu dari dulu sudah ada. Artinya mematenkan bahwa ini Al-Ghazat itu kan ini juga munakos juga. Siapa yang nyuruh menetapkan fisabilillah tuh cuman Al-Ghazat, gitu. Kan ya, ini kan pendapat mazhab. Tapi kan juga bisa dibantah. Kenapa dibatasi padahal syariat tidak membatasi? Dalam banyak teks Nabi Muhammad menyebut banyak orang sebagai orang yang fisabilillah gitu. Ya, tapi tetap kalau saya sih ngikutin ini bahwa fisabilillah tuh orang yang perang. Satu waktu kalau ntar kita perang lawan PKI misalnya, PKI ini gede gitu ya. PKI Cina tiba-tiba nyerang, tuh. Maka zakat tuh dialihkan untuk beli kendaraan, beli senjata, apapun yang dibutuhkan oleh para mujahid. Termasuk dalam banyak kitab bahwa harta zakat itu juga diberikan kepada, walaupun ini wajuhun juga, kepada keluarganya mujahid gitu. Wallahu alam. As-sinfu tsamin, kemudian kelompok yang ke-8, Ibnu Sabil, yaitu Ibnu Sabil lil ayatil karimah, karena memang disebutkan dalam ayat. Wa huwa al-musafir, Ibnu Sabil adalah al-musafiru, yaitu orang yang safar. Wasumiya bihi limulazamati sabil, dinamakan ibnu sabil karena mulazamati sabil, mulazamatihi sabil. Karena orang tersebut selalu terus-terusan berada di jalanan. Wa huwa at-tariq, yaitu jalan. Wa yushtaratu, dan syaratnya adalah yakuna safaruhu ma'siyah. Safarnya tidak boleh safar maksiat. Jadi kalau safarnya, kalau maksiat di dalam safar beda dengan safar maksiat. Jadi kita safar ke misalnya ke apa namanya, ke mana, ke Sarang, Rembang, kita mau ke pesantren, atau kita nemenin anak kita mau masuk pesantren, itu kan safarnya bukan safar maksiat, justru safarnya ibadah. Tapi di dalam safar kan mungkin aja kita buat maksiat. Seperti apa? Ya contohnya make sendal orang tanpa izin, kan begitu. Melihat aurat orang lain dengan sengaja, misalnya, kan begitu. Itu kan safar, di dalamnya ada maksiat. Tapi yang maksudnya safar maksiat itu adalah safar yang memang diadakan safar tersebut tujuannya untuk maksiat. Memang safarnya tuh buat maksiat. Mau kemana? Mau ke, kan di Malaysia itu ada namanya Pulau Kucing, ya kan, Pulau Kucing. Mau ngapain? Mau main jual. Itu safar maksiat. Gitu. Safarnya mau kemana? Mau ke Bali misalnya. Mau apa? Mau ikut kelompok yang ya macam-macam lah, kelompok maksiat dan sebagainya. Ke Lampung mau kursus begal misalnya. Kursus begal. Nah, itu safar maksiat. Jadi maksiat di safar beda dengan safar maksiat. Ini yang dilarang nih, safarnya adalah safar maksiat. Yushtaratu adla yakuna safaruhu maksiatan. Fayu'ta fi safari ta'ati qad'an. Maka kemudian diberikan itu zakat fi safari ta'ati, dalam safar yang sifatnya ketaatan, qad'an secara qat'i. Jadi seluruh sepakat, seluruh ulama syafi'i sepakat, kalau safar ketaatan, yaitu seperti orang yang tadi safar untuk haji, safar untuk umroh misalnya, safar untuk belajar, itu taat, maka dapat tuh jatah zakat qad'an secara qat'i, artinya tidak ada yang menyelisih. Wa kadza fil mubahi, begitu juga safar yang mubah. Qatala bidhalah, seperti orang yang melakukan safar untuk mencari barang hilang. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa yushtaratu an la yakuna ma'ahu ma yahtaju ilaihi, dan disyaratkan juga, pertama syaratnya enggak boleh safar maksiat, yang kedua disyaratkan an la yakuna ma'ahu, dia tidak boleh ada pada dirinya ma yahtaju ilaihi, yang memang dibutuhkan untuk safar tersebut. Gitu. Emang dia enggak punya apa-apa. Kalau masih dia punya, katakanlah ada mobil, mobilnya masih bisa membantu misalnya. Katakanlah dia punya apa namanya kartu gesek debit, itu bisa membantu, kan begitu. Fa yu'tha man la mala lahu aslan, maka zakat ibnu sabil itu diberikan man la mala lahu aslan, yang memang benar-benar tidak punya harta sama sekali. Wa kadza, begitu juga man lahu mal, dia punya harta fi ghairil baladil muntakiri minhu, di negara atau di kampung yang bukan tempat di mana dia pindah. Artinya al-muntaqil minhu, dia pindah dari Banten, di Banten apa namanya enggak ada duitnya, tapi ada duitnya di Bandung, maka kasih itu duit zakat agar dia sampai ke hartanya di Bandung, berapa biayanya dan seterusnya. Wallahu alam. Jadi itu ibnu sabil. Qala wa la yaqtasir ala aqalli min thalathatin min kulli sinfin illal amil, dan tidak boleh kalau bayar zakat, jangan hanya terbatas, jangan, tidak boleh kurang daripada 3 orang min kulli sinfin. Ini pendapat Syafi'i, pendapat mazhab Imam Syafi'i. Kalau bayar zakat tuh 8-8 asdabnya harus rata semua dapat, 1/8, 1/8. Nah, 1/8 setiap satu kelompok itu harus minimal 3 orang, karena teksnya tuh kan teksnya itu kan ditujukan untuk jama, kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, kan itu jama tuh. Maka syaratnya harus 8 golongan dan setiap golongan minimal 3 orang. Jadi itu susah banget itu. Itu susah. Makanya dalam Imam Nawawi, dalam kitab Nihayatul Zain, Imam Nawawi itu mengatakan begitu. Beliau mengutip pernyataan namanya Imam Ibnu Ajil. Imam Ibnu Ajil atau Imam Ibnu Ujail Al-Yamani ya bacanya gitu. Bahwa ada tiga masalah dalam zakat di mazhab Syafi'i yang seandainya Imam Syafi'i hidup zaman sekarang. Kata dia gitu. Ada tiga masalah dalam masalah zakat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang kalau seandainya Syafi'i hidup, Imam Syafi'i pun bahkan menyelisih itu. Apa itu? Pertama, ta'mimuz zakah. Kemudian, i'ta'u wahid li wahid. Kemudian satu lagi, naklu zakah. Ini tiga hal dalam masalah zakat dalam mazhab Imam Syafi'i yang kayaknya kita juga nggak setuju. Gitu. Bukan nggak setuju, kita juga mau menjalanin susah. Pertama, harus meratakan seluruh 8 golongan. Yang kedua, harus bayar minimal 3 orang dari setiap golongan. Yang ketiga, memindahkan zakat. Itu tiga masalah yang jadi masalah di antara ulama Syafi'i sendiri. Tapi pendapat mazhab kan tiga ini udah paten ya. Harus meratakan zakat, setiap golongan minimal 3 orang, dan gak boleh mindahin zakat. Nah, Imam Ibnu Ajil Al-Yamani dikutip oleh Imam Nawawi Nihayatuz Zain itu, dia bilang, kalau seandainya Imam Syafi'i sendiri hidup zaman sekarang, zaman kita nih katanya, zaman di mana Imam Nawawi nulis buku, itu pasti Imam Syafi'i pun akan menolak tiga itu. Imam Syafi'i bakal bilang, enggak wajib merata, boleh cuma satu orang doang dalam setiap kelompok yang kemudian boleh mindahin zakat gitu. Karena emang susah, apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita bayar cuma 2,5 kg harus ke 8 golongan tuh berapa jadinya setiap orang gitu. Cuman sekian-sekian kan gitu. Dan minimal setiap golongan 3 orang. Itu kan menyusahkan. Tapi nanti insyaallah kita bahas di pertemuan akan datang besok hari insyaallah tentang kewajiban meratakan seluruh mustahik zakat dalam pembayaran zakat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang sudah masuk tanggal 2 bulan Zulhijjah. Kemarin nunggu tuh Menteri Agama ngumumin ternyata tidak diumumin di TV nasional. Saya dapat informasinya dari salah satu anggota diskusi dewan hisbah itu ya. Dewan hisbah badan hisab ru'yah, salah satu anggota dewan isbat. Nah, dapat informasi dari beliau dan beliau pun ikutnya secara online di Zoom. Jadi memang tidak ada informasi dari TV nasional, tapi tetap bahwa benar apa yang disebut di kalender. Kementerian Agama memutuskan sekarang ini tanggal 12 Juli itu jatuhnya tanggal 2 Zulhijjah. Berarti nanti tanggal 10 Zulhijjah itu jatuhnya tanggal 20 Juli. Insya Allah kita lanjut pertemuan di akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami dalam WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.